بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pembahasan masih tentang al-ajwaf ya, tentang kata yang ain kalimahnya berupa huruf illah. Ada satu sub pembahasan di sini tentang ajwaf di halaman 83 dari kitab Tasrif Al-Izzi, yakni ismul fa'ili wal maf'uli minal ajwafi, ism fa'il dan ism maf'ul dari ajwaf. Ya, bagaimana bentuk ism fa'il dan juga bagaimana pula bentuk ism maf'ul pada ajwaf ini. Wasmul fa'ili minas sulasiyil mujarradi yu'tallu bil hamzati ainuhu. Ism fa'il ya, pada ajwaf dari sulasi mujarrad yang tiga huruf murni ya, tidak ada huruf tambahannya, yu'tallu bil hamzati ainuhu, di i'lal ya, diadakan perubahan, diubah dengan hamzah pada ain kalimah tersebut. Jadi ajwaf ain kalimahnya berupa huruf illah. Nah, ketika dibentuk menjadi ism fa'il ya, ain kalimah huruf illah tersebut ini diubah menjadi hamzah. Sama saja apakah aslinya wawu ataukah aslinya ya, ini diubah menjadi hamzah. Ka sa'inin wa ba'i'in, contohnya seperti sa'inun ba'i'un ya. Dari fi'il sulasi mujarrad seperti yang sebelumnya, sa'na maudhunya ya, mudhari'nya yasunu, berarti di situ huruf ilah aslinya adalah wawu ya, tampak pada bentuk mudhari'. Sa'na yasunu, ini sulasi mujarrad ya, tiga huruf yang masih murni. Kemudian dibentuk menjadi ism fa'il ya, mengikuti wazan apa untuk sulasi mujarrad, ism fa'il wazannya fa'ilun ya. Maka dari sana yasulu dibentuk ism fa'il, hasil asalnya akan menjadi sawimun ya, dan menjadi sawinun. Kenapa? Karena huruf ilah itu aslinya adalah wawu ya, tampak pada bentuk mudhari' yasunu, maka dibentuk isim fa'il menjadi sawinun. Lalu huruf ilah tersebut sebagaimana tadi disebutkan, yu'talu bil hamzati ainuhu, jadi ain kalimahnya huruf ilah tersebut ini diubah menjadi hamzah, sehingga dari sawinul wawunya ini diganti, diubah menjadi hamzah, menjadi sa'inun ini ya, menjadi sa'inun ini. Demikian pula pada jenis yang satunya, huruf ilah aslinya adalah ya, contohnya ba ya bi'u, huruf ilah asli tampak pada bentuk mubarak ya bi'u, yakni huruf ya aslinya dibentuk ism fa'il mengikuti wazan fa'ilun, hasil asalnya akan menjadi ba'i'un ya, sesuai dengan huruf ilahnya ya, ya ba'i'un dengan ya, karena itu huruf asli pada ain kalimah ya. Ini hasil asalnya demikian. Ba-yi-on. Kemudian apa? Huruf ilah pada ain kalimat tersebut diubah, diganti menjadi hamzah sehingga menjadi ba-i-on. Ini. Ya. Jadi ini isim fa'il dari sulasi mujarad yang ajwab. Ya, huruf ilah ini diganti menjadi hamzah. Sa'inun ba'i'un. Wa minal mazidi fihi, dan dari mazid fi, dari sulasi yang mazid yang ada huruf tambahannya, ya. Ketika dibentuk menjadi isim fa'il, maka yu'tallu bima'talla bihil mudari'u. Dia di'iklal, diubah, diganti dengan apa yang ada perubahan pada fi'il mudari'. Diubah, diganti dengan apa-apa yang fi'il mudari' itu diganti dengannya. Ya, jadi diubah sebagaimana pada fi'il mudari' diubah. Ya, kemarin sudah disebutkan ya, pada halaman sebelumnya ya, ajwab pada sulasi mazid ya, dari bentuk maudhi'nya kemudian bentuk mudhari' ada pada 4 wazan yang mengalami perubahan pada huruf i'lal. Nah, kemudian ketika dibentuk isim fa'il, maka perubahan yang terjadi pada isim fa'il itu sebagaimana perubahan yang terjadi pada fi'il mudhari'. Ka, seperti contohnya mujib, ka mujibin wa mustaqimin wa munqadin wa mukhtarin. Seperti kata-kata ini, mujibun ya, isim fa'il dari ajaba yujibu. Jadi fi'ilnya sudah disebutkan sebelumnya halaman 82 itu ya. Kemarin fi'il maudhi'nya ajaba, kemudian mudhari'nya yujibu, perubahannya dari wawu, dari yujibu menjadi yujibu, maka isim fa'il juga demikian menjadi mujibun. Kemudian istaqama yastaqimu ya, asalnya istaqwama yastaqwimu dengan wawu huruf aslinya, maka kemudian diubah pada bentuk mudhari' wawunya menjadi huruf ya, menjadi yastaqimu, maka bentuk isim fa'il juga demikian menjadi mustaqimun ya. Kemudian munqadun dari inqada yanqadu ya, asalnya huruf ya, inqayada yanqayidu, ya-nya diubah alif menjadi yanqadu, maka isim fa'il juga demikian menjadi munqadun. Mukhtarun juga demikian, dari fi'il ikhtara yakhtaru, huruf illah itu aslinya adalah ya, ikhtayara yakhtayiru, maka isim fa'il ya-nya juga diganti alif menjadi mukhtarun. Karena isim fa'il ini diubah atau dibentuk dari fi'il mudhari' sehingga perubahan yang terjadi pada isim fa'il itu juga sebagaimana perubahan yang terjadi pada fi'il mudhari'. Dari contoh tadi, mujibun, mustaqimun, munqadun, mukhtarun, kalau dilihat aslinya sesuai dengan huruf ilah yang asli, mujibun itu asalnya mujibun. Mujibun. Ya. Lalu harakat kasrah pada wawu digeser ke sebelumnya, kemudian wawunya diubah menjadi ya, ya, menjadi mujibun. Ya, asalnya mujibun, ya, harakat kasrah digeser ke sebelumnya ke huruf jim, kemudian wawunya huruf ilah diubah menjadi ya. Sebagaimana pada fi'il mudhari' kemarin, ya, yujibu asalnya yujibu. Ini. Kemudian mustaqimun asalnya mustaqwimun, huruf ilah aslinya adalah wawu karena ini berasal dari fi'il qama yaqumu. Qama yaqumu wawu huruf ilahnya mustaqwimun ya, untuk aslinya isim fa'il ini kemudian wawunya atau huruf harakat pada wawu digeser ke sebelumnya, kemudian wawunya diganti menjadi ya, menjadi mustaqimun, ya ini. Jadi perubahannya dengan naqal menggeser harakat ke huruf sebelumnya dan qalb mengganti huruf ilah tersebut. Ya. Kemudian munqadun akalnya munqayidun. Ya. Munqayidun. Ya. Karena dari fi'il qada yaqidu in qayada yan qayidu ism fa'il akalnya munqayidun. Kemudian huruf ilah ya itu diganti dengan alif sehingga menjadi munqadun. Mukhtarun juga asalnya adalah mukhtayirun. Mukhtayirun. Kemudian huruf ilah, huruf ya diubah diganti menjadi alif sehingga menjadi mukhtarun. Ini. Jadi karena pada munqadun ya muhtarun atau kemarin pada fi'ilnya inqada yanqadu ikhtara yahtaru sebelum huruf illah itu berharakat fathah maka huruf illah diganti dengan alif ya inqayada yanqayidu munqayidun ya sebelum huruf illah itu fathah maka huruf illah diganti alif. Jadi perubahannya hanya qalb, tidak menggeser harokat. Ya, hanya mengubah huruf ilah menjadi alif. Dan alif lazimnya sukun. Ikhtayara yahtayiru muhtayirun. Huruf ilah, aslinya wawu, aslinya adalah ya. Kemudian sebelum ya itu berharokat fathah, maka huruf ilah, ya-nya, itu langsung diganti dengan alif. Ya, sehingga menjadi ikhtara yahtaru kemudian isim fa'alnya muhtaru ya. Berbeda dengan yang muji'wibun dan mustaqimun menjadi mujibun mustaqimun ya. Tadi huruf ilah wawu yang kasrah muji'wibun mustaqimun ya. Sebelum huruf ilah itu hurufnya sukun ya. Kalau diperhatikan pada mujibun mustaqimun ya, ataupun fi'ilnya istaqwama yastaqwimu ajwaba yujwibu ya sebelum huruf illah itu hurufnya akhirnya sukun karena sukun maka harakatnya digeser ke sebelumnya menggantikan sukun tadi kemudian huruf illah diganti yang sesuai jadi ada perbedaan karena perbedaan keadaan huruf sebelum huruf ilah. Ya. Ini ya. Jadi seperti itu. Jadi tentang isim fa'il tadi kembali ke ini isim fa'il pada sulasi mazid fi ya, atau pada mazid fi di sini bentuk isim fa'il itu sebagaimana bentuk mubaraknya. Perubahan yang terjadi itu sebagaimana ya perubahan yang terjadi pada bentuk mubarak. Nah, kalau fi'il mubarak dari sulasi mazid yang huruf ilah tidak berubah seperti yang di atasnya itu ya. Qawwala qawwala taqawwala dan seterusnya, di situ huruf ilah tetap wawu tidak berubah. Maka nanti bentuk isim fa'il juga seperti bentuk mudhari'nya tidak ada perubahan terkait dengan huruf illah. Jadi tetap dengan wawu ataupun tetap dengan ya. Ya. Yang jelas ini kaidah secara umum bentuk isim fa'il dari sulati mazid itu perubahan yang terjadi sebagaimana pada mudhari'. Kalau pada mudhari' ada perubahan yang terjadi maka pada isim fa'il juga ada perubahan yang terjadi. Tetapi kalau pada fi'il mudhari' tidak ada perubahan pada huruf ilah, maka bentuk isim fa'il juga tidak ada perubahan pada huruf ilahnya. Misalnya kemarin awwala awala di situ huruf ilah tidak berubah, tetap dengan wawu. Awala mudarinya apa? Yuqawilu. Pada bentuk mudara dan juga pada bentuk mawu tadi, wawu itu tidak berubah, tetap dengan wawu. Ya, huruf ilah, wawu huruf ilah, tapi ini tetap dengan wawu, tidak berubah. Pada mawu awala, pada mudara yuqawilu, maka bentuk isim fa'ilnya menjadi muqawilun, juga tetap dengan wawu, tidak berubah sebagaimana pada mudara tidak berubah. Ya, zayyana, atau yang ada taknya misalkan tazayyana, yang berbeda wazun ya, kalau qawala dan fa'ala, kemudian tazayyana dengan tambahan ta dan mengulang wazunnya tafa'ala, mudharinya yatazayyanu, yatazayyanu, tazayyana, yatazayyanu. Maka untuk perhatikan di sini pada mawbi ya-nya tetap dengan ya, tidak berubah, huruf ilah tetap ya, tazayyana, kemudian ya-nya berulang, kemudian mudharinya ya tazayyanu, tetap dengan ya, ya-nya tidak berubah ya, sesuai dengan wazannya, tidak ada perubahan pada huruf ilah, tetap ya tazayyana, ya tazayyanu. Kemudian isim fa'il mutazayyinun juga tidak berubah sebagaimana pada mudhari tadi tidak berubah, maka pada isim fa'il juga tidak berubah, mutazayyinun. Ini jadi menyesuaikan, kalau pada mudhari huruf ilah berubah maka pada isim fa'il berubah, kalau pada mudhari huruf ilah tidak berubah maka pada isim fa'il juga tidak berubah. Ya. Kemarin sudah disebutkan itu yang di atasnya itu ya. Jadi sulasi mazid pada ajwaf yang huruf ilah tidak berubah, yang mengikuti atau yang seperti pada contoh-contoh tersebut. Qawwala, taqawwala, qawwala, taqawwala. Ya. Zayyana, tazayyana, sayara, tasayara dan seterusnya. Ini. Ini isim fa'ilnya. Kemudian, jadi satu kaidah ini insya Allah sudah mencukupi untuk yang semuanya. Isim fa'il ya, pada ajwaf dari sulasi yang mazid maupun yang mujarrad. Ya. Kemudian isim maf'ul. Wasmul maf'uli minat tulatiyil mujarradi yu'tallu bin naqli wa bil hadfi. Isim maf'ul dari tulati mujarrad ini di'iqlal ya, diubah, diganti dengan naql ya, menggeser, wa bil hadfi dan dengan membuang, menghilangkan, menggeser naql tentunya menggeser harakat. Jadi ketika dikatakan naql, menggeser, memindah, ini adalah harakatnya. Adapun kalau dikatakan qalb ataupun haf, ya, qalb itu mengganti, mengubah, mengubah huruf. Kalau hafu itu menghilangkan, menghilangkan huruf. Ka, contohnya masunin wa mabi'an, seperti pada kata masunun dan mabi'un. Nah ini bentuk isim maf'ul dari tulati mujarrad. Sebelumnya isim maf'ul dari tulati mujarrad wazan asalnya apa? Wazan pokoknya maf'ulun ya. Isim maf'ul pada tulati mujarrad mengikuti wazan maf'ulun, misalnya maktubun ya. Maqru'un, maktubun yang ditulis, maqru'un yang dibaca dan seterusnya. Nah, kemudian isim maf'ul tersebut sulasi mujarrad pada ajwaf. Bagaimana? mengingat tadi ain kalimatnya ajwab itu berupa huruf illah. Dari sana yasunu, nanti contohnya dari sana yasunu dibentuk isim maf'ul, hasil asalnya akan menjadi apa? Coba sesuaikan dengan fa'il dalam kalimatnya dengan menggunakan huruf ilah yang asli. Huruf ilah yang asli adalah wawu pada yasunu sehingga menjadi mas'unun. Iya. Sana yasunu dibentuk mengikuti maf'ulun aslinya, hasil asalnya menjadi mas'unun. Ya, benar enggak? Sana yasunu ya. Fa'ain dan enam kalimat ya. Fa'ain lan kemudian dibentuk maf'ulun mas'unun. Ya kan? Mas'unun. Ini hasil asalnya. Sesuai wazannya maf'ulun akan menjadi mas'unun. Ya. Kemudian tadi perubahan yang terjadi apa? Dengan naql dan dengan had. Dengan menggeser huruf, menggeser harokat, harokat dhamma pada wawu mas'unun, wawu yang ain kalimat ya, bukan wawu maf'ulun, bukan wawu tambahannya, tapi wawu yang huruf ilah, yang huruf pokok, kan mas'unun, wawunya dhamma, wawu yang pertama, mas'unun. Nah, harokat wawu itu nakal, dipindah, digeser ke sebelumnya. Ke huruf sof, ke fa' kalimat. Lalu wawu ini ada, nanti ada beberapa pendapat ya. Lalu apa? Wawunya dihilangkan. Ya, yakni wawu yang ada dua pendapat nanti disebutkan, yang jelas nanti kemudian wawunya dihilangkan ya, sehingga menjadi masunun ya. Yang mabiun yang ba'a yabi'u, kita lihat contohnya dulu. Ba'a yabi'u dibentuk isim maf'ul menuruti wazan maf'ulun, hasil asalnya menjadi mabiyun ya. Mab'iyun ya. Kemudian apa? Tadi harokat itu dipindah, digeser, yaitu dhammah pada ya ini dipindah, digeser ke sebelumnya ya. Kemudian pada mab'iyun harokat tersebut selain dipindah nakal, ternyata dia juga diganti dengan kasrah ya. Jadi tidak sekedar dipindah asalnya mab'iyun, domanya dipindah ke sebelumnya, tapi kemudian juga diganti menjadi kasrah ya, untuk menyesuaikan dengan ya dari huruf ilah tersebut. Nah, kemudian wawu yang sebelum akhir ini dihilangkan sehingga hasilnya menjadi mab'iyun ini. Ya, jadi yang jelas di situ ada pergeseran atau nakal, perpindahan harokat dan juga kolok ya, penggantian, bahkan juga penggantian harokat ya, penggantian harokat, kemudian juga had menghilangkan huruf. Nah, terkait dengan huruf yang dihilangkan ini disebutkan sesudahnya wal mahdhufu wawul maf'uli 'inda sibawaihi, yang dihilangkan ya, tadi dari pada masunun pada mabi'un, huruf yang dihilangkan adalah wawu maf'ul, jadi wawu tambahan pada wazun maf'ulun ini ya, maf'ulun sebelum lam kalimah ada wawu, wawu tambahan itu yang dihilangkan pada masunun pada mabi'un. Ya, jadi asalnya mas'unun, mab'iyun, masing-masing yang tadi wawu yang sebelum akhir tadi itu yang dihilangkan ya, ini menurut inda sibawaih, menurut sibawaih. Sibawaih ini salah seorang ahli nahwu pada masanya ya, yang paling dikatakan yang paling ahli dalam bidang nahwu di antara tokoh atau ahli yang lain yang ada pada masanya. Ya. Kemudian menurut si bawah ya, yang dihilangkan adalah wawu maf'ul tersebut. Kemudian menurut yang lain, wa'inul fi'li inda Abil Hasan al-Akhfasyi. Yang dihilangkan adalah ain fi'alnya. Okay. Jadi pada maf'ulun yang dihilangkan wawu yang merupakan ain fi'al. Okay. Wawu yang awal. Pada mabliu'un yang dihilangkan ya'nya. Okay. Ain fi'alnya. Ini inda Abil Hasan al-Akhfas menurut pendapat dari Abil Hasan al-Akhfas. Ini juga salah seorang ahli bahasa pada masanya. Jadi ada perbedaan pendapat di kalangan ahli bahasa di sini terkait dengan huruf yang dihilangkan. Bahkan di sana wa banu Tamimin, adapun banu Tamim, salah seorang kabilah dalam bangsa Arab, yusbitunal ya'a, ini menetapkan ya. Jadi ya-nya tetap ada. Ya, tidak dihilangkan. Ya, pada apa? Pada mabiyu tadi. Fa yaquluna, sehingga mereka mengatakan mabiyun. Ya, dengan tetap ada ya-nya pada mabiyun. Ini Banu Tamim. Ya, pada ajwab yang dengan ya ketika dibentuk isim maf'ul itu ya-nya tetap ada, tidak hilang, sehingga menjadi mabyu'un. Ya, kalau yang wawu dihilangkan masunun, tapi yang ya tetap ada. Ini menurut Bani Tamim seperti ini. Ya. Ini beberapa pendapat. Tentunya masing-masing ya, kalau dirinci nanti dalam pembahasan kitab yang lain, masing-masing punya hujahnya, punya alasannya. Tapi secara ringkas ini ada beberapa pendapat seperti ini. Yang jelas apa hasilnya yang banyak dijumpai, yang banyak digunakan menjadi masunun dan mabion. Jadi kalau ajwa wawi aslinya wawu, isem isem maf'ulnya akan menjadi masunun. Untuk yang ajwa ya'i yang aslinya ya, isem maf'ul akan menjadi mabion. Ini tinggal dikiaskan dengan yang lain. Ya. Adapun tadi rinciannya ada beberapa pendapat mana yang dihilangkan, itu pembahasan yang lain. Ya, ini. Jadi sementara dilihat hasilnya dulu. Ya. Masunun mabion seperti itu. Ya. Ini dari yang sulasi mujarrad. Wasmul maf'uli minal mazidi fihi, adapun isim maf'ul dari mazid fihi, yu'talu bin naqli wa bil qawbi, ini di'iklal, diubah, diganti dengan naqal, memindah, wa bil qalb, dan dengan mengganti. Yakni in'tulla fi'luhu, jika fi'lnya juga di'iklal, diadakan perubahan pada fi'lnya. Jadi kalau fi'lnya ada perubahan, maka pada bentuk isim maf'ul ini juga ada perubahan dengan naqal dan dengan qalb. Ka, seperti contohnya mujabin wa mustaqamin wa munqalin wa muhtarin, ya, seperti pada empat wazan yang sebelumnya yang mengalami perubahan, maka pada bentuk isim maf'ul ini juga berubah. Ya, dari ajaba yujibu, bentuk isim maf'ulnya asalnya akan menjadi mujawabun. Ya, pada fi'il ya, sebelumnya tadi atau yang kemarin sudah dibahas, huruf ilah berubah, maka pada bentuk isim maf'ul juga berubah. Asalnya mujawabun, harakatnya bergeser ke sebelumnya karena ini sukun sebelumnya, kemudian wawunya berubah menjadi alif sehingga menjadi mujabun. Ya. Dari mujawabun menjadi mujabun. Kemudian dari mustaqwanun, ya, ini juga fi'ilnya berubah sebagaimana penjelasan sebelumnya. Mustaqwanun isim maf'ulnya, pada fi'il Huruf ilah berubah menjadi alif. Istaqama yastaqimu. Maka pada isim maf'ul juga berubah. Jadi harakatnya bergeser ke sebelumnya karena sebelumnya sukun ya, mustaqat wamun. Ini harakat bergeser ke sebelumnya. Kemudian wawunya berubah menjadi alif. Sehingga di situ menjadi mustaqamun ya. Mustaqamun. Ini. Kemudian munqadun apanya? Munqayadun. Ya. Munqayadun. Isim maf'ulnya. Ya. Kemudian apa? Pada fi'il huruf ilah berubah, maka pada isim maf'ul juga yakni ini berubah menjadi alif. Karena sebelumnya sudah fathah ya, maka ini langsung berubah menjadi alif. Sehingga menjadi munqadun. Ya, muhtarun juga demikian, asalnya muhtayarun. Ya, muhtayarun. Ya, pada fi'il huruf ilah itu berubah, ya, maka pada isim maf'ul ini juga berubah. Ya-nya berubah menjadi alif, menjadi muhtarun. Ini. Jadi menyesuaikan dengan fi'ilnya. Kalau fi'ilnya berubah, maka isim maf'ul sebagaimana tadi pada isim fa'il ini juga berubah. Tetapi kalau pada fi'il huruf ilah tidak berubah, seperti tadi qawwala, taqawwala dan seterusnya, maka nanti pada isim maf'ul ini juga tidak berubah. Misalkan pada contoh yang lain dari qawwala, kalau dibentuk isim maf'ul akan menjadi muqawwalun. Ya. Dari fi'il qawwala, di situ wawu, tetap wawu. Huruf ilah tidak berubah. Qawala ketika dibentuk isim maf'ul menjadi muqawwalun. Ya, tetap wawu tidak berubah. Karena pada fi'il tidak berubah. Ya. Tasayara ya tasayaru. Ya pada tasayara itu tidak berubah pada fi'il. Maka pada bentuk isim maf'ul ini juga tidak berubah. Mutasayarun. Dan seterusnya tinggal dikiaskan pada yang lain. Okay. Ada yang ditanyakan dari ini? Iya. Itu isim fa'il sama isim maf'ul. Iya. Mungkin sama muhtarun. Iya. Isim maf'ul sama. Iya. Hasilnya sama. Iya. Untuk munqadun dan muhtarun ini isim fa'il dan isim maf'ul sama. Iya, sama. Tetapi kalau dilihat asalnya itu berbeda. Ya. Kalau isim fa'il, kaidahnya bagaimana? Sebelum huruf akhir itu harakatnya kasrah. Itu isim fa'il. Adapun isim maf'ul, sebelum huruf akhir harakatnya fathah. Ini perbedaan antara isim fa'il dan isim maf'ul pada mazid. Ya, pada fi'il yang mazid yang ada tambahannya. Jadi perbedaan isim fa'il dan isim maf'ul itu pada huruf sebelum akhir. Kalau isim fa'il huruf sebelum akhir itu di kasrah, ya, munqayidun, muhtajirun. Ya, asalnya ya seperti itu, atau misalkan muslimun, ya, contoh yang sahih misalkan muslimun, muhtinun, ya, seperti itu. Huruf sebelum akhir di kasrah itu isim fa'il. Adapun isim maf'ul pada sulasi mazid itu huruf sebelum akhir itu di fathah. Misalkan dari ini munqayadun. Asalnya muhtayarun. Ya, asalnya demikian di fathah. Ya. Tetapi pada ajwab ketika kemudian huruf ilah tadi pada isim fa'il munqayidun muhtayirun, huruf ilah diganti alif, alif itu lazimnya sukun. Alif tidak bisa berharakat. Sehingga ketika diganti alif ya sudah tetap alif dengan sukun tadi. Sehingga dari munqayidun muhtayirun menjadi munqabun muhtarun. Yang isim maf'ul juga demikian, asalnya fathah munqayidun muhtayirun, kemudian ya-nya diganti alif, alif tadi lazimnya sukun, maka menjadi munqabun muhtarun seperti itu. Jadi hasilnya sama, lafadznya sama pada munqabun dan muhtarun untuk isim fa'il dan isim maf'ul. Nah, nanti yang membedakan tentunya ketika sudah masuk dalam kalimat, dari siyaqul kalam, dari konteks kalimatnya, dari makna yang dikehendaki di situ akan bisa dibedakan ini isim fa'il ataukah ini isim maf'ul. Dan tadi juga asalnya berbeda. Ya, asalnya berbeda, yang isim fa'il itu kasrah pada huruf sebelum akhir, yang isim maf'ul itu fathah pada huruf sebelum akhir. Ini memang seperti ini. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Baik, ini pembahasan pada ijwab tentang isim fa'il dan isim maf'ul, dan dengan ini selesai terkait dengan ijwab. Ya, memang agak panjang ya, untuk pembahasan yang mu'tal ain atau ijwab ini. Ya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan yang jenis yang berikutnya. Ini juga pembahasannya agak panjang. Ya, banyak yang perlu diperhatikan di sini, yakni mu'tal lam. Ya. Jadi jenis mu'tal yang ketiga. Kemarin disebutkan mu'tal ada 7 macam. Yang pertama mu'tal fa, yang kedua mu'tal ain atau ajwaf yang baru saja selesai. Kemudian yang berikutnya insyaallah yakni yang ketiga mu'tal lam. Ya. Sesuai dengan namanya mu'tal kemudian lam menunjukkan apa? Huruf illah ada pada lam kalimah. Ya, kalau mu'tal fa, huruf illah pada fa kalimah. Mu'tal ain, huruf illah pada ain kalimah. Kemudian mu'tal lam, huruf illah ini pada lam kalimah. Wasal itu yang ketiga. Jenis yang ketiga dari mu'tal, al-mu'tal lillami, mu'tal lam. Wa yuqalu lahu an-naqis, dan dikatakan sebagai an-naqis. Istilah lain dari mu'tal lam adalah naqis. Ya. Kalau mu'tal fa, istilah lainnya apa kemarin? Al-misal. Ya, mu'tal fa itu misal. Kalau mu'tal ain, ajwab. Kalau mu'tal lam ya. Ya. Kalau mu'tal lam istilahnya, istilah lainnya adalah naqis. Ini. Wa dzul arba'ati, dan juga disebut dengan dzul arba'ah, yang mempunyai 4 huruf. Kenapa disebut dzul arba'ah? Likauni maudhihi 'ala arba'ati ahrufin idza akhbarta 'an nafsika. Karena keadaan fi'il maudhinya itu tersusun dari 4 huruf jika engkau mengkabarkan tentang dirimu. Ya, misalkan romaitu, ya, aku melempar. Jadi romaitu ini tersusun dari 4 huruf. Ya. Roma itu mu'tal lam, ya, atau naqis, kemudian digunakan untuk mengkhabarkan dirimu, diri sendiri, mutakallim di sini, bersama dengan mereka, maka menjadi romaitu. Nah, ini tersusun dari empat huruf. Maka tadi dinamakan dengan Zul Arba'ah. Kemudian yang berikutnya, sebelumnya, tapi yang lebih dikenal tadi Mu'talam atau Nafis, ini yang sering digunakan. Yang berikutnya, Fal Mujarradu, ya, pada mujaradnya dari Mu'talam atau Nafis ini, Tuqladul Wawu Wal Ya'u Minhu Alifan. Wawu dan Ya itu diubah, diganti menjadi alif. Wawu, huruf wawu, huruf illah wawu dan huruf illah ya dari mu'talam ini diganti menjadi alif. Iza taharrakata wan fataha ma qablaha ma qabla huma, dengan syarat, ada syaratnya. Jadi diganti alif itu tidak mutlak, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Jika keduanya berharokat, ya, kedua huruf tersebut, wawu atau ya, itu asalnya berharokat, wan fataha ma qabla huma, dan berharokat fathah huruf sebelum keduanya. Ya. Jadi wawu atau ya yang ada di akhir, yang ada di lam kalimah itu berharokat, dan sebelumnya, huruf sebelumnya itu berharokat fathah. Maka wawu atau ya tersebut diganti menjadi alif. Contoh, ka, ghaza, roma, ason, rohan. Ya. Ghaza, ini, asalnya, apa? Ghazawa. Ya. Jadi ghaza itu aslinya adalah ghazawa. Ghazawa. Ya. Mu'tal lam atau nafis, lam kalimah huruf illah itu wawu. Ada lam kalimah ghazawa. Kemudian perhatikan wawu tersebut, dia berharakat, dan sebelum wawu itu berharokat fathah. Ya, wawunya berharokat dan sebelumnya itu fathah. Ghazawa. Maka wawu ini diganti menjadi alif sehingga menjadi ghaza. Ya. Contoh berikutnya, Roma, apanya Romania, huruf illah pada lam kalimah aslinya adalah ya, Romaya. Kemudian ya itu berharokat, ya, ya ini berharokat, dan sebelumnya fathah, Romaya, sebelumnya itu fathah, maka ya itu diganti menjadi alif sehingga menjadi Roma, ya. Dan penulisan alifnya pada Roma ini ditulis dalam bentuk ya. Tetap itu huruf alif, ya, pada Roma huruf yang akhir ini adalah huruf alif, ya, hanya saja ditulis dalam bentuk ya, bentuknya saja itu bentuk seperti ya, tetapi hurufnya adalah huruf alif. Ini ya, jadi Roma ini huruf akhir adalah alif, asalnya adalah ya, Romaya. Dan dari ini pula ini bisa diketahui, perhatikan dari Hoza dan Roma, ketika ketika alif ditulis, alif yang ada di akhir fi'il ini, ya, akhir di akhir kata, ketika ditulis dalam bentuk alif yang lurus, ya, seperti Hoza, berarti menunjukkan apa? Huruf aslinya adalah wawu. Alif yang lurus di akhir kata itu menunjukkan huruf asli adalah wawu. Adapun alif yang ditulis dalam bentuk ya atau sering disebut dengan alif pingkok, ya, ini menunjukkan huruf aslinya adalah huruf ya. Jadi bentuk penulisan alif di akhir kata, ya, pada sulasi, ya, dengan catatan ya di akhir kata pada sulasi, berlakunya pada sulasi yang tiga huruf, ya, ini menunjukkan huruf aslinya. Kalau alif itu ditulis lurus, ya, menunjukkan huruf asli adalah wawu. Adapun kalau ditulis dengan bentuk ya atau bingkak, menunjukkan huruf asli adalah huruf ya. Ini dari kata ini, dari contoh ini, Roza dan Roma bisa diambil faedah demikian. Contoh yang lain, ya, kalau Roza dan Roma ini pada fi'il. Contoh yang ada pada isim, ya, misalkan Ason wa Rohan, ya, Ason. Nah di sini tongkat ya Ason, ya, ini diakhiri dengan alif. Ya, alif di sini asalnya adalah wawu, karena alifnya disebut dengan lurus, menunjukkan asalnya adalah wawu. Berarti Ason asalnya adalah Asawun. Ya, ini isim ya, Asawun. Ini aslinya. Bagaimana huruf ilah pada Asawun? Huruf ilah yang berharokat, kemudian sebelum huruf ilah, sebelum wawu, itu fathah. Ya, Asawun, maka wawunya diubah, diganti menjadi alif. Ya, sehingga menjadi Ason. Ya, tanwinnya bergeser. Dari Asawun, wawunya diubah, diganti alif. Ya, kemudian menjadi tanwin pada sebelum alif tersebut, Ason. Ya, kalau nasirah ya, Ason. Kalau ma'rifah ya, al-aso. Seperti itu. Ini. Kemudian Rohan, ya, Rohan di situ alif di akhir ditulis dalam bentuk ya, menunjukkan tadi asalnya adalah huruf ya, jadi asalnya Rohayun, ya, asalnya adalah Rohayun. Lam kalimah huruf ilah, huruf ya berharokat, kemudian sebelumnya fathah, maka ya-nya ini diubah diganti menjadi alif. Dan alifnya ditulis dalam bentuk ya, karena aslinya adalah ya, sehingga menjadi Rohan. Jadi seperti faedah tadi, wawu ataupun ya pada lam kalimah ini diubah, diganti menjadi alif ketika keduanya berharokat dan sebelumnya itu fathah. Jadi syaratnya perhatikan, ketika keduanya berharokat dan sebelumnya berharokat fathah. Ya, dari Hoza wa menjadi Hoza. Dari Roma ya menjadi Roma. Dari Asawun menjadi Ason. Dari Rohayun menjadi Rohan. Seperti itu. Roza menyerbu, menyerang, Roma melimpar, Ason tongkat, dari Rohan alat untuk menggiling dengan tangan. Ya, alat untuk menggiling, ya, dengan tangan, digerakkan dengan tangan. Kemudian yang selain dari ini, wa kadzalika al-fi'lu zaidu 'ala salatati. Demikian pula fi'il yang lebih dari tiga huruf. Atau di bawah disebutkan catatan kaki ya, wa kadzal fi'lu allazi zada 'ala salatati. Pada naskah yang kaf, fil kafi, pada kaf, maksudnya pada naskah yang ke kaf, salah satu naskah disebutkan wakadal fi'lul ladhi zada ala salatati. Demikian pula pada fi'il yang lebih dari tiga huruf. Yani pada fi'il yang lebih dari tiga huruf, lam kalimah yang berupa huruf illah itu diganti menjadi alif. Ya. Ka, a'ta, washtara, wastaqsa. Seperti misalkan a'ta, ini kan empat huruf. Tulafi mazid ada empat huruf. Kemudian ishtara, ini ada lima huruf. dari sulati, kemudian ditambahkan dua huruf menjadi lima huruf. Kemudian istak swa ini enam huruf. Dari sulati kemudian ditambahkan tiga huruf. Ya. Nah, pada fi'il yang lebih dari tiga huruf, pada rubai yang empat huruf seperti aqa, pada umati yang lima huruf seperti ishtara, pada sudati yang enam huruf seperti istaqsa, ini huruf illah pada lam kalimah diubah menjadi alif. Baik itu asalnya wawu ataupun asalnya ya, semua diubah menjadi alif. Ini. Di sini disebutkan semacam ini berlaku mutlak untuk semuanya. Semua yang lebih dari tiga huruf. Ya, semua yang lebih dari tiga huruf, empat huruf atau rubai, kemudian lima huruf atau umati, enam huruf atau sudati, ini huruf ilah di akhir diganti menjadi alif. Ya, rubai, umati, sudati, ya. Kalau sulati kan dari falasah ya, tiga huruf. Rubai dari arba'ah, empat huruf. Khumati dari khomsah, lima huruf. Sudati dari sitah atau itu menjadi enam huruf. Tidak ada rincian dalam hal ini, menunjukkan ini berlaku mutlak untuk semuanya. Pada rubai, kumasi dan sudasi semuanya diganti menjadi alif pada lam kalimah yang berupa huruf ilah. Wasmul maf'ul minhu, dan juga isim maf'ul darinya. Isim maf'ul kal mu'ta, seperti misalnya al mu'ta, wal mushtara, wal mustaqsa. Ini isim maf'ul dari fi'il yang lebih dari tiga huruf tadi. Dari ruba'i a'ta, isim maf'ulnya menjadi mu'ta. Dari yang khumati seperti ishtara, isim maf'ul menjadi mushtara. Dari yang sudati istaqsa, misalnya isim maf'ul menjadi mustaqsa. Maka huruf illah pada lam kalimah ini semua diubah menjadi alif. Diubah menjadi alif. Al-muqta, al-mushtara, al-mustaqsa. Huruf akhir atau lam kalimah ini alif. Wa kada idza lam yusamma al-fa'il min al-mudhari'i. Demikian pula jika fa'il tidak disebutkan dari fi'il mudhari' atau apa bentuk fi'il yang majhul dari mu'tallam ini, huruf akhir itu diganti menjadi alif pada fi'il yang lebih dari tiga huruf. Kaqaulika, misalkan dalam ucapan yu'ta, yushtara, yurza, yurna. Ini. Ini berlaku untuk yang sulasi maupun yang lebih dari tiga huruf. Ini. Jadi, fi'il mudhari' yang tidak disebutkan fa'ilnya, atau fi'il mudhari' yang bentuk majhul dari ma'kal lam ini, ya, huruf illah yang akhir ini diganti menjadi alif. Yukta, yushtara, yuza, yurna. Jadi ini sampai di sini masih melanjutkan yang sebelumnya tadi, penggantian huruf illah tadi menjadi alif. Ya. Huruf ilah pada lam kalimah atau pada huruf akhir. Ini. Jadi pada beberapa keadaan ini huruf ilah pada mu'tallam ini diganti menjadi alif. Berarti atau apa asalnya kalau tidak wawu ya ya asalnya. Ya. Kemudian yang berikutnya, kalau sebelumnya kalau ingin mengetahui huruf apa huruf aslinya, ya tinggal dikembalikan ke kalkulasi yang mujarrab, nanti dicari di sana. Seperti aqa yuqti. Wallahu alam itu huruf aslinya adalah ya, kalau tidak salah ya, atau ya, seperti itu. Kemudian ya-nya diganti menjadi alif. Jadi apanya atau ya, kemudian ya-nya diganti menjadi alif. Ishtara, ini juga asalnya adalah ya. Ishtara ya, kemudian ya-nya diganti menjadi alif. Seperti itu. Pada bentuk isim maf'ul tadi, al-mu'ta, berarti asalnya al-mu'tayun. Al-mu'tayun. Karena bentuk isim maf'ul dari wazan ini, maksudnya asalnya menjadi mu'tayun, kemudian ya-nya diganti alif menjadi al-mu'ta. Mushtarayun juga demikian, asalnya ya, kemudian ya-nya diganti menjadi alif menjadi al-mushtara. Seperti itu. Pada fi'il mudhari' yang tidak disebutkan fa'ilnya atau yang bentuk majhul, yukta asalnya yukta yu, ya, dengan ya. Yushtara asalnya yushtara yu. Yuhza asalnya yuhzawu dengan wawu. Tadi asal dari yuhza kan wawu ya. Yuhza asalnya yuhzawu. Kemudian yurma asalnya yurmayu. Jadi huruf ilah yang akhir itu asalnya ya atau wawu, kemudian diubah, diganti menjadi alif pada bentuk-bentuk ini tadi. Dan dari sisi penulisan tadi, untuk yang khusus untuk yang sulabi, khusus untuk yang sulabi, kalau asalnya wawu itu alifnya ditulis dalam bentuk alif yang lurus, yang tegak lurus, seperti pada kata ghoza dan ason tadi, itu menunjukkan aslinya wawu. Adapun kalau aslinya ya, ini ditulis dalam bentuk yang bengkok atau bentuk ya, seperti pada kata Roma dan Rohan. Ini berlaku khusus untuk yang sulabi. Adapun yang lebih dari 3 huruf, semua alif di akhir itu ditulis dalam bentuk ya. Ya, ini dari sisi penulisan ya. Alifnya itu semuanya ditulis dalam bentuk ya. Sama saja apakah aslinya wawu ataukah aslinya ya. Kalau kata itu lebih dari 3 huruf, maka dia ditulis dalam bentuk ya. Seperti tadi contoh yang akhir ya, yuhza. Bandingkan di sini, yuhza yurma. Yuhza tadi kan dari ghoza ya. Ghoza ya zu ya. Kemudian dibentuk majhul menjadi yuhza. Nah, karena yuhza ya, hurufnya lebih dari 3, jadi kita melihat aslinya itu sulabi mujarrad, tapi dari kata yuhza ini hurufnya lebih dari 3, ada 4 huruf pada kata yuhza, jadi jumlah total hurufnya ya pada kata tersebut, maka alif pada yuhza ini ditulis dengan bentuk ya. Jadi bukan melihat itu sulabi mujarrad atau bukan, tapi melihat jumlah hurufnya. kata itu. Ya. Seperti di sini ya, yuhza, karena dia empat huruf, kata ini tertulis dalam empat huruf, maka alif yang akhir ditulis dalam bentuk ya. Seperti yurma, demikian. Walaupun asalnya adalah wawu pada yuhza, dia tulasi mujarrad, asalnya wawu, tetapi karena yuhza itu empat huruf, maka alifnya ditulis dalam bentuk ya. Jadi yang ditulis dalam bentuk alif ketika memang kata itu ada tiga huruf. Ya. Ini dari sisi penulisan alif. Ya. Adapun tetap semuanya adalah alif. Ya. Ini. Cari ini juga, ada yang ditanyakan mungkin? Kemudian yang berikutnya, walaupun mungkin ini panjang, tapi sebenarnya sekedar hafalan, kita baca sebentar. Wa amal mawbi, ada pun bentuk mawbi pada mu'tal lam ini, fatuhzaful lamu minhu, fi misali fa'alu mutlaqan. Maka lam kalimah, berupa huruf yang merupakan huruf ilah tadi, dihilangkan darinya, dari fi'il mawbi, pada contoh fa'alu secara mutlaq. Jadi, mawbi dari misalkan Nabi Ghoza Roma ketika bersama dengan wawu jama'ah, maka lam kalimah huruf ilah itu dihilangkan semuanya secara mutlak. Wafi misali fa'alat wa fa'alata, dan pada contoh seperti fa'alat dan fa'alata yang bersama dengan tak ta'nis, fa'alat dan fa'alata ini bersama dengan tak ta'nis, idham fataha al-aini, jika ain kalimahnya berharokat. Ya, jadi fa'alat, jika ain kalimahnya berharokat, dan lamnya itu nanti huruf illah, wawu atau ya, maka apa? Wawu atau ya ini dihilangkan. Wa tasbudu fi ghairiha, dan huruf illah itu tetap pada selain fathah. Jadi kalau ain kalimah bukan fathah, misalkan kasor, kemudian lamnya itu wawu atau ya, maka ini tetap ada, tidak hilang. Kalau sebelumnya atau ain kalimahnya kasrah. Tapi kalau ain kalimah fathah, wawu atau ya ini hilang. Ya. Fatakulu kau katakan. Nah, ini coba nanti di kalau ini bisa disebutkan secara urut seperti ini. Untuk lebih jelasnya urutannya bisa dibuka di amsilah, ya. Sama penyebutannya sama, hanya apa cara membacanya atau cara menulisnya yang berbeda. Kitab amsilah halaman 38, amsilah tasrifiyah halaman 38 ya, yang paling kanan itu. Al-fi'lul mawdi al-mabniyu lil-fa'ili al-mustasili wiromirok. Jadi pada fi'il nakis ini atau mu'talan, di situ ada empat bentuk ya pada amsilah, sebagaimana yang disebutkan pada tasrif izri ini. Yakni pada kelompok ghoza, ini pada amsilah, ya dilihat pada amsilah dulu, halaman 38, yang paling atas ya, yang kelompok pertama ghoza, kolom pertama. Kemudian yang kedua Roma, kemudian yang ketiga Rawiya, yang keempat adalah Sarua. Sudah ketemu ya, halaman 38, 38 yang atas itu. Ya, jadi ada empat kelompok itu, Ghoza, Roma, Robia, Sarwa. Nah, bedakan ain kalimahnya. Kalau Roza, ain kalimahnya fathah pada Zai, fathah Roza. Kemudian Roma, mimnya ain kalimah huruf mim itu juga fathah Roma. Lalu pada Robia, Robia ain kalimah kasroh Robia. Pada Sarwa, roknya ain kalimah itu bomba. Jadi itu perbedaannya nanti ain kalimah di situ ya. Baik. Nah, pada amfilah itu lebih jelas, artinya dibaca dari atas ke bawah. Perhatikan dari ain kalimah dan kemudian perhatikan huruf ilahnya pada lam kalimah. Ketika nanti bersambung dengan wawu jamaah, semuanya lam kalimah tadi akan hilang. Dari Ghoza, Roma, Robia, Sarwa, huruf ilah yang akhir pada lam kalimah semuanya dihilangkan ketika bersambung dengan wawu jamaah. Ghozau, Romau, Robu, Saru pada baris ketiga yang bersambung dengan wawu jamaah. Ghoza, Ghozawa, Ghozau, ya lihat Ghozau alifnya hilang, Romau alif yang akhir hilang, Robia menjadi Robu, ya-nya yang akhir hilang, Sarwa menjadi Saru, wawu yang akhir hilang. Ini, jadi secara mutlak. Tetapi kemudian ketika bersambung dengan ta'ani, ya, fa'alat, fa'alata, ya, yang hilang tadi ketika ain kalimahnya fathah, ghozat, romat, ya, alifnya hilang. Ghozata, romata, ya, pada dua bentuk ini ya, ghozat, romat, dan ghozata, romata, alif, lam kalimah itu hilang. Tetapi untuk yang robiyat, robiyat, sarwat, pada sarwa, robiyat dan sarwa, robiyat, sarwat, robiyat, ya-nya ada. Sarwat, ya-nya ada, tidak hilang. Kenapa? Karena ain kalimah bukan fathah. Robiyat, robiyat, ain kalimahnya kasrah. Sarwat, ain kalimah dhammah. Maka huruf ilah ada, tidak hilang. Robiyat, sarwat, robiyata, sarwata. Seperti itu. Ya, ini. Adapun yang lain, itu huruf ilah kembali ke aslinya. Ya, selain dari ini, huruf ilah itu kembali ke aslinya. Ghozawa pada yang takunya ya. Ghoza, Ghozawa, Roma, Romaya, Robia, Robia, Sarwa, Sarwa. Huruf ilah pada lam kalimah menggunakan huruf yang asli. Ghozawa, wawu asli. Romaya, ya-nya asli. Robia, Sarwa, demikian pula. Kemudian yang baris ke-6 bersama dengan nun jamak mu'annas, Ghozauna, wawunya asli, kembali ke asli. Romaina, kembali ke ya yang asli. Robina, ya asli. Saruna, wawu asli. Dan ke bawah semuanya juga asli. Ghozauta, Ghozautuma, dan seterusnya. Romaita, Romaituma, kembali ke ya yang asli. Robita, Robituma, dan seterusnya. Ya-nya asli, saruta, sarutuma, wawunya asli, sampai bawah. Ya. Ini lebih, mungkin lebih jelas dengan melihat cara penampilan yang ada pada amfilah. Adapun yang disebutkan dalam tasrif izi, disebutkan berurutan seperti itu, tapi sama. Tadi dikatakan ya, kalau dilihat di tasrif al-izi, Ghoza, Ghozawa, Ghozau, Ghozat, Ghozata, Ghozauna, Ghozauta, Ghozautuma, Ghozautum, Ghozauti, Ghozautuma, Ghozautuna, Ghozautu, Ghozauna. Sama dengan yang kolom pertama dari amfilah tadi. Kemudian yang berikutnya Roma. Roma, Romaya, Romau, Romat, Romata, Romaina, Romaisa, Romaituma, Romaitum, Romaisi, Romaituma, Romaituna, Romaitu, Romaina. kolom kedua dari amsilah tadi Roma, jenis yang kedua. Kemudian yang berikutnya Robia dan seterusnya, ya sampai Robi itu Robina, seperti pada kolom ketiga, jenis yang ketiga pada amsilah. Kemudian yang berikutnya Wakazalika Sarwa Sarwa Sarwu, Saru dan seterusnya ya. Ini sampai Saru itu Saruna, seperti yang jenis keempat pada kolom keempat dari amsilah. Jadi sama tapi berbeda apa menyusun penulisannya. Ya. Mungkin lebih mudah dilihat dibandingkan tadi untuk membandingkan tadi untuk membandingkan memperhatikan lebih mudah ketika ditulis seperti pada contoh amsilah itu. Ya lebih jelas bandingkan satu dengan yang lain. Ya. Sarwa itu artinya Soro Zamuru Atin Washarfin. Jadi sarwa menjadi memiliki muru'ah, harga diri dan kemuliaan. Itu makna dari sarwa. Kemudian ada penjelasan sedikit. Wa innama fatahta ma qabla wawu dhamir, hanya saja engkau memfathah sebelum wawu dhamir tadi pada ghazau wa romau, fi ghazau wa romau, jadi sebelum wawu, sebelum dhamir wawu itu difathah pada ghazau dan romau, wa dhamanta ma qabla ha, dan engkau dhammah huruf sebelum rabu dan saru, fi rabu wa saru. Jadi ketika bersama dengan wawu jamaah, kalau ghoza dan roma menjadi ghozau dan romau. Adapun pada robia dan sarwa, ketika bersama dengan wawu jamaah menjadi robu dan saru. Kenapa berbeda? Kenapa ghozau dan romau di fathah sebelum wawu? Adapun robu dan saru itu di bomah sebelum wawu? Alasannya di anna wawu domiri, karena wawu domir tidak kasura bil fi'lin nafisi, jika bersambung dengan fi'il nafis ba'da hasil lami, sesudah menghilangkan lam kalimah ya, fa'ilun fataha maqabalaha, maka jika sebelum wawu itu fathah ubtiya alal fathabi, maka dia tetap dengan fathah ya. Jika sebelum wawu itu fathah, yakni huruf ilah yang dihilangkan itu sebelum huruf ilah yang dihilangkan fathah, maka dia tetap dengan fathah. Jadi ain kalimah tetap dengan fathah. Wa in dhamma aw kusira, dan jika sebelum huruf ilah itu dhamma atau kasrah seperti sarwa atau rabia, sebelum huruf ilah itu dhamma atau kasrah, maka sebelum wawu ketika sudah dihilangkan, maka sebelum wawu dibomah. Ini alasannya seperti itu. Jadi ada ghozau, romau ya, karena itu fathah ya, ghoza, roma asalnya ya fathah, maka tetap fathah ghozau, romau. Adapun robia, sarwa karena bukan fathah, maka ketika bersama dengan wawu huruf ilah dihilangkan, kemudian sebelum wawu dibomah. Robu, saru, seperti itu. Kemudian, wa aslu robu, asal dari robu adalah robiyu. Ya, asalnya robiyu. Nukhidat al-bommatul ya'i ila dhobi. Bommah pada ya, dipindah ke dhob. Ya, dari robiyu. Ya. Robiyu, bommah pada ya ini dipindah ke huruf dhob, ke huruf sebelumnya. Kemudian wahu di fatinya, kemudian ya-nya dihilangkan. Lil tiqa'i sakinain, karena bertemu dua sukun. Ketika dhammah dipindah ke dhab, ya-nya menjadi sukun, maka bertemu dua sukun, ya sukun dan wawu dhamir yang sukun. Sehingga apa? Ya ini dihilangkan. Sehingga hasilnya menjadi radu. Kalau sarwa memang sudah dhammah, dari saru, saru, ya, huruf ianya dihilangkan, sudah, saru. Ini pada fi'il madhi, ini yang terjadi pada mu'tallam, seperti ini. Dan tadi lebih jelasnya ditunjukkan pada amsilah, dengan bentuk seperti itu supaya lebih jelas ya, antara satu bentuk, satu kelompok dengan kelompok yang lain. Ini dulu ada yang ditanyakan? Sampai ini dulu, alafu minkum untuk kekurangannya. Yang berikutnya nanti pembahasannya insya Allah pada waktu yang akan datang tentang fi'il mubaraknya pada nafas ini. Wallahu a'lam, subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.